إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل ما صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ayat Allah Subhanahu wa taala ayat orang dalam hadis. Saya dikatakan kau tunggu mira dan saya berkawal gua mawal. Saya dikatakan Allah Sallallahu alaihi wasallam. Kau kan dengan Allah ayat bilang kau dalam masa karudina. Masa yang malam kami ada pada Allah hari ini yang ini nanti kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang lalu. Saya dikatakan Allah Emak kita depan ni ada mukul punya yang kita dia lunda kalau Allah Subhanahu Wa Taala lunda ni lah tu. Hari seram dan lah tu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sahabat berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan itu mungkin Allah berbakti. Hanya dalam yang tadi. Sebelum saya kini kita rendah diri ini. Hari yang seram dan yang berfikir dan waktu nukum. Nukum ini nukum. Jadi unwar syukurnya. والأسباب المعينة على شكر النعم ونقا يسوغ النعمات الله سبحانه وتعالى اول لسرطي جدين اول يسوغ الجيزة النعمات بمعنى سبو جوال لسرطي لسرطي لسرطي وما يسوغ الله سبحانه وتعالى سنان دي يسوغ الله لوقت On saya esokan anda kadi pohon kewan di setornya orang orang ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ayat tu kalau Allah Subhanahu Wa Taala, dengan wakil dia pasti pun dilawa dengan salah lepas. Jadi saya nanti Allah di alaih Allah tuah waratuka. Bagi yang mukatabi di kitab Allah di wanahar. Kalau Allah Taala وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سورة إبراهيم وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون سورة النحل ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية لهذا الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة وقال تعالى ونزعنا في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إذن ما جاء الله سبحانه وتعالى إن دور كيد ومقسم إن دور كيد وسقوه Bukawata kum sujadun nasi wa'atmanu bungkuti. Bukawata kum sujadun ha'amda kuhamun kumiyyehi. Balmemaja Allah subhanahu wa ta'ala inna dhulmere. Kumutasabi ahimu jukkuti. Bitasabu al-layli wa al-nahar. Yalwoku jatna jalaka wa nijukkuti. Bitasabu Allah subhanahu wa ta'ala inna jukkuti re dhulmere. Jumnihuwi. Ujumni umkalaka landi dhommu kontata kudu wa'atam. Wulir dia datang mengurna kesuan dewa makunan. Kalau kata-kata hinahatun jinnin murna, hinahatun jinnin gollan bani adamah, jodna nuwe jodni opak kumoro, opak kumoro. Jadi tuan jauh di kawasan kisah ni muda nema di makunin, on wawasa amdu dewa dikoti. Kau itu nekau nukudu wa nekau gawa. Hore muru, hinukudu wa nekani suga Ya Nabi do nema jo fami na wiyali nema jalo paro sara ri hilo du yemen sa o ye a jo suratul nahl wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala nema ko yido e mo do mo jangio o pangi wo sara ta me on do nema ko Allah subhanahu wa ta'ala o yura dio o yitu ba ka do lo ra ba ta আছে তেহেতি হব কামাক কামাক নতুন কাটি তদন্ত মত উল লিতদন্তু من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين جماعه كلام جو من الفاضل ابو المحجر كان لي ديور مال جور من الفاضل وكان لي الاسلام فاضل لا دون كارو دينا دونك على ما يريدك الله سبحانه وتعالى كما ما جاء كذا كارو دينا دونك على ما جاء وان لك الله سبحانه وتعالى هندبل اكون تعالى كنت كما ويفا أما الإنسان إذا فصله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا فصله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان جل من جابي بيده لدقومه فويدا فوناما ويكلا ثم هو أنا ونه ومن هو جيدا لم يتعب السفاية جل من كجيني بنيني بأكوري بأهنا تفاق جل من يجب ولا جو نبي اكرم ما في الليل دونك على ما من يدين جو نبي وقت ما تسري اجار بيت جدو وفني دون جو دي ادنا وفني دون جيت وفني دون كمان دي مو او يا دي جو بيا جا في الليل جو يا في الليل لا جو يا مقراض ما جو يا يدال جو نبي كلا او كلا فجواب للطرفين هو جاري بان الليل Jika orang alam ada jurnal ini di net, atau korang ada jauh di anulah, jurnal ini mokal lah orang aku. Jika orang tadi alam ada jurnal ini di net, atau korang jauh di anulah umat nakam, jurnal ini dong tadi kal lah, kau lu datang sama aku. Kau lu kong, jurnal ini mau ini apa di nakal mokal tadi. Mau jurnal ini, wong ini tahu alam ada mokum, kau di nakal mokal majjah ke net dong. Karena itu kau lu kapan tetep, nak tandar hormat. Jangan kau pun nong dari dan nama di mulut dan ini kau nama kau. Sabu nafsa lah kau kau kau. Allah subhanahu wa taala salam kau kau. Walau kau kau kau kau salam kau kau. Allah subhanahu wa taala ni yang kau tuh kau. Jangan tinggal nama besar. Aku le makhluk nelayan alaihi salam. Ini mengukurkan Islam, koyangan Islam, kembali di hendakkan dengan air. Allah Taala bersyukur. Allah mengizinkan kami panima mengukur. Walau kita dalam jilid bawah itu macam, bukan yang terkata dalam komentar pada jilid yang sebelah itu. Kalau tak terjemah lagi, nanti kau dilong. Ida mana? Eh, aku sedang mengaji di nabawi makotan Abdul Muttalib. Koko wali kidung boku, nyandong ayata, nyalakon alako edaku, kuyoru la ilaha illallah dum dawone sabu ko be tira sama yande daga kona da aljanna kono tay ay do tawa ta ben ko konni da Allah subhanahu wa ta'ala konni di nama ko ka sidain nama ro atar ba annillati abdul mutalib afala amira di nama abdul mutalib ta suya ya kona ke di da la da bal amudu ala millati abdul mutalib oyanti dalam guna kita. Nelayan itu ni rumah, kalau yang ni bosu, nelayan tadi yang ni hati ojamu, omai saya ojamani, jauh memang diwanapa, jadikan sabuk lebih bom, jauh memuyang. Jadi inilah kata di mana abdullah. Walakin Allah yahdi, mayasa, wahwa alam jumu tadi. Jadi wanahi tu kalau mereka itu seorang tak. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu nunggu yang mengenal kewal selamat dan menyu konek kohor yang mengendalikan kohor kewal sama pengalau di jindan pengalau di dogan pengalau di kurkan pengalau di dogan pengalau kucil sama kerja kusikali yang terjadi oleh waktunya pun kau kohada amali Allah Subhanahu wa ta'ala ini neto unarun jauh nabi waktu kau walam a'amadu min dunia zalikahum laha amirun. Nuwun kita tahu, nomor gubri juga, karena yang buat tawaf buat sejauh hebat. Nuwun kita tahu, nomor gubri juga, karena yang buat kata tuh di najang sejauh hebat. Nuwun kita tahu, nomor gubri juga, karena mau tegal saya salah sejak julir daya hajulah, apa nak kemari? Jom yang mau ide nomblam amal, nindu negara kita mula amil. Terus. Jangan percaya anjur lima ikti ma ikti dong boleh jadi salah pertama-tama. Oh adi ma kau pernah pertama tu. Cari mau emang kerja. Aha ya sudah Allah pernah mau dalam macam. Hanya itu deh. Kau ada nama? Kau orang yang mau limau muda yang maju. Sama kau orang yang mahir saya kau limau muda terkenal dalam dalam aljan. Aljan atau lebih saya kau Islam. Yang apa? Yang apa? Wara kusina Islam. Negara Islam kalau Allah Taala jom nanti jinir ramu yur minir ramu aljan. Muka kita tu bawa kawan aku. Aje perlu kau dah kahwin dengan Allah Taala. Allah Subhanahu Taala dan memu. Kalau si jom memu kiti em. Jinde aljan dan dah benasi aljan lah. Ina dia kau dah aku tu hiurade. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Nenende menyeti Allah Subhanahu Taala. Yaitu orang yang orang di Allah Taala mengkampung di seluruh dan yang hulirnya bernakir kekoko. Seluruh itu bernakir bernakir. Jadi kan, wa ma kunna lina sadi ala Allah ashaban Allah. Yang wana rupanya sewa bersiw, sinna wana Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh dan yang. Ila sesari jama'ah jari untuk, saya yang akan memalikum kaya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berbaik, maka bagi orang yang tidak kena Islam darga. Anda orang yang memang jenak kelinya doma, kemudian sahabat. Bisa sahabat ulai ini, wangah. Memang jenak kelinya saja kan. Syabat Islam yang misalnya dalam nama Allah wa ma'ati. Walhamdu dari mandana ni'matin min Allah. Dah salirah syukur. Wa gamin yahda kutihi ila syurfa. Wa kullun min hadaini min al-umur illazimati lil'abdi dariman. فإنه لا يزال يتسلب في نعم الله وآلائه إلى آخر ما قال هناك انظر صفة العراقية شيخ الإسلام مسلية رحمه الله دماغي جيام دائما يمون ما قرأ تحق نتيجي إذن إيه لديرده كبوه ما إدر نعمة انظر نعمة هنا حق الجن يسوع الله سبحانه وتعالى ما مؤهد هما إدر بكاء سبحانه يعني بكاء Allah kata bahasa yang ditunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kira tinggi di dikong, kudu juri dia orang dari yang tahun Bani Adam. Bani Adam, saya rasa, semua yang lain makan dimahir mawuri, dan saya rasa kerjaan ke Bani Adam yang semua, sumpah yang terbakar itu. Gon semua iwai orang, semua yang ada orang. Semua iwai orang, semua yang ada orang. Yang ada orang, saya rasa, sudah cinta aku dari diri ini, kangen dia pergi Allah SWT. Jadi ini dia tidak nebak di Allah SWT. Ini dia apa? Nebak itu, asyam Allah SWT. Wa Allah SWT. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن جاء نعمة الله سبحانه وتعالى لجيارهم نعمة وغمة بني آدم. وإن الله سبحانه وتعالى يتكلم أن سورة النور هو والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع قل يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال آية لي وكان قول الشغل وكان قول جلة كدولة لدو ويشد من كفتر لي وكان قول وكان كدولة لدو قول قلت وكان قول يارا يقول ريب بولة فرناك بكر فرناك بلة فرناك كافتا فرناك كافتا فرناك كافتا فرناك ما يمشي على بطن وكان قول ومنهم ما يمشي كي على رجلين بني آدم فرناك na kwa kati kwa ya hai kusaidi dini kwa hiyo minu mayashi ala alba kina kwa kati kwa kwa ya hai kwa ene nai kundo kwa hiyo damni jolori kala kundo ya hai kwa kwa hiyo kwa nati jolori na sana na hondu ne mewa mato mye do umana kama kwa kati kwa malanda kwa kwa wawo na wawo kwa kundo ya hai kwa lengu kapo kapo na landa ki ba afilo tu ta na ta ki ba mo ma wa ke kullu ya ai ku ta de nai sa ko nan ye de ku ta ne san te hir ke nan de jo mo me ge na je mu wo sa ala la ne te mo ma wa te de ko ni so ya ku kullahu ma ya ta to ye ka inna allah ala kulli shay qadir wa ka fa ko ta ji ma ne ko bai har wa wa ta ba wa ku na ne te kabai ko yiga ma to yatta ne ba kina ko ba wa ba wa ke kullu ko ta ba ko wa ta ka ga hadu le mu kina ko ma yi hore mu ngender ko ba ma ya sada Allah subhanahu wa ta'ala ta ma je de mu wa ka karam na bani ada so ke dini bani ada na ko ke dunga kina lan di ye to ba Allah subhanahu wa ta'ala ta o mu kali ta abdu ma wa la ma no ki ko na ni ra o wa ma na ke ko dimana lok nak ke ko nanira e jine ko ira e hakil ko miji kara to wala padi do to jo mura to je kama ko je go ko janda go hino jo de dia go ko am hino wuli to sate le di aduna ki he aduna pasu ko wo ko yan de ba ko hino wati yo ni hino inna ma la tahzan ala fawatid dunya ya akhi wa ka jo tuna ni fi aduna na kuti ma Ayni wa makaifa yahzan man biyadihi man biyadillahi jalla wa ala rizquhu. Mutawwa sujud na jibu ta hidung arti semu. Kohon ma'un subah tapi adna nukutimu. Kohon jibu kita li. Awi nema wa masakafa. Awi ene. Hila yili hamde bayin awullu jabata ala. Hila yili hamde. Jomne ke emni liyum di misal Fransesa. Wana kila nyambi hindi da tindon non nante ma den jatte hara kata ta apa ya. Awas kili wakti kita emni jonge nante ma den. Kutang yo oe. Tapi kita wakti ni wakti kita jene milion ar seide. Eji de ma den hara ya ta kila nyambi hindi da di. Yo oe. Tapi kita wakti ni sansi kita emni jonge konga ma gota wana mo gota. Yo oe. Oe kong tu muki si santa di. Tapi kita wakti di jurnal di M Milion, orang berjumpa orang yang saya sakit, yang berada di M Milion. Apakah saya ingin habu di dia yang mabla kukul? Tapi itu, aku wasap di jurnal ini, ajar rasa di dia sejuki dari kukul. Ini juki itu itu hanya orang orang yang menangku. Dia juga berbicara, juki itu saya kan milion saya tahu, orang orang yang menangku. Orang menangku bapak kumlosan. Dia mengkali atau dia menjual nurato, minum pilih itu. Sabu itu kita wakama itu dia bayar minum saya 1 miliar. Bila hamba akan apa? Ayat apa? Hati lawai beri ibu. Kau yang aku ini, jumbo kau ini, saya 1 miliar mampu anda. Aja lagi. Saya sudah ada 1 miliar. Saya sudah ada 1 miliar. Ada yang urus kau ini, aku masih tidak kau minta di sebulan ini. Tak. যমীন অধিকারী আধিকারিকের জন্য সেন্টার মিলিয়ন শিবে রকের মাঠ কোন হারিয়ে তাহলে মানে রকের সেরা পাঁচজন না হবেন ওই আহার বিশ্বামিরাম ওই আওয়াজ তো থাকছে লাকাম ধর আলা পাওয়া দুনিয়া ওই পাতিল না চলে আসা এলো ওই আর কত বিরাই দিয়া কাকু না কোনো হতে তোমার জন্ম করুক না তা তুমি জরুর দেখান তো পুরা বুদ্ধি নামা পুরা ফিরহা বিল আজাগাল কুরআন হে আয়াত পুরা বুদ্ধি নামা পুরা ফিরহা বিল আজাগাল জৌরমা তো এই আদি আকার মজা থাকে ফিরহা বিল আলাম আন মিন কিতাবা দলিল ইসলাম ফিরহা বিল আলাম আল্লাহ খোদা এটা দলিল ইসলাম পুরা বুদ্ধি নামা তাফুরি তোজেলা নউরি সাহাবী গকারি সোয়াত সেটাই কথা এমনি যখন ও দাঁড়ে বলে সেবা দিদে সামনে উল্লি করা বললেন বহু তোরাও উল্লি করা চাপা কাটিতে কম হবু নাও গেছে কম এড়ে গেল আর কত আসবে কেন যেমন গাছের দিন মাঝে দেওয়া মাঝে নতুন ওকে আরে হারা কোথে দিয়ে নামা তো পুজো কেন আর না তাই কোনো সে আগে নামাতে দুই দিকে সে জানি তুমি আগে না যে হ্যাঁ বলতাম آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم إلى آخر الآية ولأن الناس لا يهنؤون بطعام ولا شراب مع الخوف قال تعالى ممتنا على قريش بهذه النعمة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وغير ذلك من النعم التي لا يستطيع أو لا يستطيع حصرها ولا الإحاطة ببعضها وصدق الله جل وعلا إذ قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أريد أن نأتي في دون عباد ابن جهة النعمة أقضى وذكر يدو بني آدم نعمة أقضى أجيء الإليه كوان أقضى فرنات سيدي خلا ليأقضى namun kita berhati akan sejauh lagi uji diwa atau uji diwa uji tak kegala bukan apa ya di dunia ya naruh kagere wajib sama pada sehidup dan Allah pun bimbi jinnah ha'arta ahera li ahera kau kata ibu rebani abar minaka walaka kokaya bunuh nanya apa bukan apa no kalau buka jawab nama kami hati lebih jamaa fodo wa da hakki lewu ko ko haa ne haa ko he baati ko ko jonna ko haa ti ya haa ko da hakki lewu ko ne ba de jere ne leedi di waqa ne wi ne haa di yimbe ne ko e de jere ti be bari haa di puri haa di yaa de yaa ko sabu nyaa yaa ko ko da waqa ta ko ma ta haa de yaa yaa kita di hina seru de waqa da hil se de waqa da wa re সারা কপি আপনারা bali ala rahmatan jilli dukur ko hatan jilli yamu gala yar gala wadari akad Ibrahim alayhi salam te abdi maka sarabat Allah subhanahu wa ta'ala wa nande makka te abdi jaya kutu leji ning edo nabe keji leji akad Ibrahim alayhi hija'an hadha balada abdiya hitori kema ya wahan jilu leji leji jaya ni hol ni kutu Sinun dah hari ini, tuan saya orang tu bakal kita berapa? Kamu ini, si butu ala ini, aku dalam kita ini ni lagi. Kau tu jangan diberi mahar ini, butu pun ada jadi, nak dapat di bawah pun si jadi, aku nak hari ini, wang tu pun aku saya aku lagi guna sama. Kalau risiko di dunia cuma ni dah, cara apa? Cara apa? Saya tidak tahu. Oya ada orang yang bawa video, wujud dia orang yang bawa video bawa video mengkhara bahana itu, ada lagi pun, semua hati lelak, terus kita jaya alam yang alam langkah, mereka akan kita makan entah apa kamu akan terus makan entah apa, Al-Yahuda akan dari lagi dalam lagi, nama apa pun nubuah, nama apa Nabi, salam dia nama bukan buhu walau salam aina. Alamannya, Jawa konya, wana jawa konya, wundul yang kulok, dua saya itu. Tapi kalau nak kalau bawa kala, wulikan itu untuk orang, wulik dari Yesu orang nama. Tapi kalau yang dulu orang tak ada lagi, jadi dia ujung dulu tu, Allah di apa Allah menginjurin. Allah kau nak berdaya ni hari kau belalak. Wa Allah kau mohonnya dengan dia, kau bin kulok pada orang muda. Jaga. Hanya ada elok kuda itu dapat nama di bawah tangan ini eh Yesus. Jadi Allah Subhanahu Wataala itu kan Yesus dengan nama di mata ini. Waktu mana mereka keluar dari nama ini kita akan hari segol bahwa kita ekude simin gundi, wana huri dan gundi, wajah ini wala ni engkau lagi tuh ibu. Sehingga ini obat dan alimak jinna rumah. Wanda majul wang elsani anten bagal kori katamu dia kori kadeidi. Imbar dia sabo na iura katamu. Imbar dia din dia nayal sa kadeidi. Wa asbar alaikum ni'amahu zahira san wa batin. So yuki edo mwana nea maji makkodi, nea maji penyuri, e nea maji suhiri. Nani so wang deyide. Wa wakati hun ni'am bila syaka tahtabi la syukur. Kala ta'ala, wa isla asbar rabbukum la isyakakum la azidannakum. Walakin kafartum inna abadu la shalif surat Ibrahim. Wa idha nevati ijantire. Wa kaya wa'ala, sikke wa'ala, yesu gogido min wa'i diyalada. Sila yesa gogido, no wudu anna yesu gom nevati bin korimata. Dan yuwabadu syukuri ni'amu, sanzadu ni'amu wa tadum. Wa bi'adadu syukuri ha tadudu ni'amu wa tadhafi. Kuyerko diyalada yesi Allah subhanahu wa ta'ala ni'amad makulimu. Nama di makcik dulu ni emak di gigi. Koyer tu koyerki, koyerki nama berong tu koyerki nama. Koyer tu ojirki, koyer tu kadokai. Jangan sabu gay dapat nama, el sabu dulu dapat nama aku asyik. Yes juga. Kalau sudah ada orang yang salah bersalah, sehubung dengan dia ini di neto juga hari di orang tu, hari mewadi memuze. Si Allah tak menghidai jam berusune, yoi alhamdulillah ala kulli hal. Bata yoi ala usune, sinaha ko jam no molekriti rumno. Mal bata yoi, nidomu zene wa haka do. Yoi nidomu zene di, kon alhamdulillah ala kulli hal joni lay ko won ko mo ci mo hande yettu de sabu ka tan dini dina duri jeer ci ba ñeere mo suma hande dina duri jeer ni re mo tali ba akka ne ma ko afala ma yeer jeer de mo suma ñeere ne hande tu oh wa khala wa ko turu ci tay won ci ko li alhamdulillah ala kulli hal suka ko bi khilaf ko bi na ta ni ma liya ci tay naum jay di sera tay na mutu re ma hay hamde kay alhamdulillah sanki no sanki ay ta ta mo sanki bay na mutu de alhamdulillah ni ala nabo hamde no bay ko ci alhamdulillah ko do tin ci tu ti sera e hamde de hamde alhamdulillah sanki no suka hume sera de jama wa santa akile mo Wote kita lelaki hebi regili hebi ke Tena bono hebi ke tari gelas Tena hebi tegak kan alhamdulillah Atau nama enda Kullu waktu na anta muslim Alhamdulillah ala kulli Ha Si regila ma hebi ke alhamdulillah Si regili hebi alhamdulillah Si nilanau alhamdulillah Si buci alhamdulillah Kona nasi nilai jam alhamdulillah Si nilai alhamdulillah ya Allah Similiki juga alhamdulillah. Esok pun orang akan ada lagi juga. Kalau jadi nanti dah memang dia tu kali, lama ke apa tu aja. Walaupun ada bimbingan nak cara syukurnya, Maya. Semua yang satu jenis tuan itu, how Allah ayat tu ini memang. Semua orang pun kata alhamdulillah, syukur, like Allah syukur. So yes to God, you only mention what happened to two yes to God. So that is that. She let the God name of me or Yan in our house. Or Yan in the Amur and how to do it. Or what you don't know about, or what you don't tell us about the Mahala is in our house. Or how is the hell you do it, or you can do it. Or how you have it, how you feel alhamdulillah about the way in Yan. Hi, oh yes to God's name. Or yes to God, you got alhamdulillah, nothing more about you. Sakali, okay. Ila jor me tabaraka wa ta'ala ko ye kirten ko ten nanda e tere ten e ten teme sabo aho kaya wa ta'ayu dama sali alhamdulillah si yo kenya e tere ma e golle ma dek arana ya mo haka ina liya alhamdulillah e nema ma kon dao aka di yedda no ha on nema bayon i a jor me kan kota niya la bidara no kota kuli yedde siyo jibala sunno hamba jito Jika sabu juga nak dihantar ke ayat tadi dan lemah, kena jaya ayat muru, hatta amul fihi amillah. Wa sehbaru hati kulli lakwa, wa khrim, wa adamul rakwa, amha. Fa'inna kathira minal nas, yakana amul, bishadda wa inni'am, min ma'asin, wa masyarin, wa marasin, wa masyarin, wa ma dhalika la yastashirun, hadin inni'am. لأنهم لم يحصدوها يوما من الأيام وعكادوا عليها لذلك فإن الله عز وجل يريد منا التأمل في هذه النعم قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن جاءت ولدت نعمه وأنت يكتب الإلى نعمات Waktu kau bertau kas kau tahu Allah tak hati lagi, kau anda tahu itu di mana. Adik kau mungkin datang kaki anda tak ada kaki lagi juga. Kalau si jom dan sepuri jom kuda, nanti dah ini dah nyopo a kau ada nampu. Kau puri serde, ini dah dah tahap ke kau a kau ada bukan nampu. Jadi kita pun anjal nama ilai kamu barat tu, lihat jam baru ayat ini. Wajar kau turun albali. Kalau kita orang ke sini gitu kan, pasti kan pernah bicara. Kau ini oleh apa lah yang kita baru dalam Quran? Apa dah tulis? Atau tahu? Oleh apa lah yang kita baru dalam Quran? Kalau kita menyembuhkan kita dalam wajah Tuhan yang silap, kata dia. Hai umat si, umum kita kau kira kita kau kira ni. Umat si tak kau kira. Umum ni, umat ini kita kata kau kau kira ni. Sabu kamar jadap daruan lagi, jadap. Terus dia kamu kau dekat kiri. Kenapa Allah Taala ada hari dengan surat Al-An? Jangan kau dalam kulit Allah Taala. Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Taala Allah Ta آية على نعم سر المذالك موطاق به لعلكم تعقلون. آية بالنعم سر المذالك موطاق به لعلكم تذكرون. آية تقوم سر المذالك موطاق به لعلكم تذكرون. سيديهم ولأن من أقل تفكر ومن تفكر اتقى. Jadi di media kita pun kau orang nak, sebab kau hati ni pun kau orang nak, tu media tu. Jadi di media kita hati dunia tu, tu mulai jodoh. Ia tanggal lalu berjodoh ni, tanggal media kau jodoh ni jodoh tu apa tahu ni? Ia hanya dia akan bertakunai sendiri dan yang lagi tak kagoh ini, nak orang mengenai mahu, mana kita dilihat? Anak kita dah wakar dah wakar dah wakar dah wakar. Mereka baru juga cari mereka. Lalu saya berada terbuka untuk kuliah muslim. Nampak ini lah muslim. Tidak ada orang lagi. Ia berada di Makkah dengan muhajirin. Berada di kota Makkah lagi. Di jauh ini beliau dah. Yang beliau tidak di Makkah. Mereka masih dia asli. Alat nabi asal itu para muhajirin di Madinah. Jadi ini kalau kita sambil dahulu kurba yang berapa dia itu di Makkah di Madinah kalau yang pun. Oh ya Subhanallah. Alam untuk alam. Kau yang itu? Eh, tak. Kau pun beli sisi. Oh, iya, iya. Ada yang langsung di sana, ma'an apaan. Eh, Al-Quran apaan berdaan. Oh, iya, iya. Ini, Allah kata itu sa'li ilaihi. Kita mari curu, sihir diwiti, ma'liyakan, ma'lai wadi, kaya hati wa'ah. Oh, iya, iya. Kita mari curu, kami jadi. Tapi ala kerjau dia tu tak pergi, tak wara tak indah. Tapi nak, mana main kau nak buat? Tapi apa yang dirimu memang ini, tapi bilang tak pernah tuan. Tuan mana main hari hari dia dirimu ni? Mana main hari hari kalau jual? Tapi dokter di mana? Mana main di mana? Mana kau ada? Mana main di bawah tapi hari hari apa kau dia? Tapi ya, tidak main tu kau ya. Tidak main kau nak kau pun tak tuan mana. Tidak baru bangga seri bila kebaya. Tidak baru suhu, tidak baru di luar kaya, tidak baru suhu, tidak baru kebaya, tidak baru bangga seri, tidak baru masuk ke golong. Siapa kita mulai, alihnya kita menangis, wali kita menangis, wali kita menangis. Hadir anta ta'udzulah sana minal kufara. Tuli anta laksa minal adriya, balia ahli anta minal muluk. Anta lalu lagi minggir. Kini dari dokolan atau dari dia. Ewah, anda orang yang saya mau ekor nafas. Kalau kita mau keluarga ewah dengan memulung di sini itu, tu juga ke? Akhir anda di mana kau kita? Nada anda kalau Allah pun ada di mana kita. Sudah, kalau mereka. Ha, yang kita memang di pun, yang kita pakai lagi di pun, yang kita pinjam memang di. Kalau orang ini. Kerana hari saya yang jual di dalam tu, nampaknya memang kalau kau kau tulis itu, kerana kau kata dia jual di dalam tu, oh, kalau kau memang aku tunggu tu mai, kau jangan kata, nak kau nak kau tu mai, kau tak nak kata, walaupun baca diri kau tu mai, kau tak nak kata, walaupun kau kau tu mai, kau kau tak kata, kau tu dia tu mampat kai, kau tu tak bungkuk kau ni alam aku. Kah? Boleh? Jadi saya cakap yang dia lemah dia kena Allah Subhanahu Wataala. Siapa pun yang hidup dia kita ni jiru kaya. Kaya pun dia tahu di dunia. Kaya pun dia tahu di dunia. Kalau si tadi, tapi kamu suruh dia ibadah yang dia lemah, no? Lemah tertutup. Imbuan dia yang mesti nevidi. Tapi imbuan dia kan? Si tadi, dia memang sakit. Kau itu orang hari itu, mau apa kau mahu nilai nyanyi kebendu kerja, wanita saja kebendu. Eh juli kau mahu siapa nyanyi kebendu kerja, kamu heko, entah apa yang mana dulu. Kau mana dulu? Kau kamera juga kepala nyanyi tu. Semua ukir sudah wanita wanita layak nyanyi apa? Kau apa yang kau buat? Kau kepala hilang ya? Kau jangan lagi. Kau orang hilang ya? Kau anda ini nak apa kau jadi? Le unero, le cacciare le pitero, le cacciamero, le aggiungo ai nostri punti ma cacciato, su che non uccede un chiedo, sato ma un dubbio, gioca e non capirero, sato ma un tempio, නීදිමින් හෙක්ව තරබල් ගැන හරකයි සෝදාගෙන තිබුණේ හැක්ක. සරණීනි කුක්කර පීමයි අක්කපා. එළන්නකු. එළන්න මිට. යෝතුනෝ පොතා බලන් හිරන්නේ අජෝම සමාලේ රසාලා. සියලු පිරසෝරා. ලැකරෙන් ජොරතක. ලියාකා රෝගින තුමුතු කතා. සොන්නේ කොතමාර තුමුක් කතා. සියස්වා. සම්පූර්ණ සාපසාලා සාදේ යවම වේදාලා සුදු කොන්නේ මාතක කොන්නේ මාතකයි සිගි වියකෝ රාම නාවේ ගොඩක් තව සුපෝදේ වලේ කාමකාරතා දුකේ දෙකමෙන් කතාවකට යෝ වලලේ සිමෝය හතෝ යාක්කා යවෝ හපෝ යාජෝ නන ඕලේ තර්මේලා සිලගම් දී යෝජා පිටව හපෝරා මුකපන් ඕලු දෙදිලි කෙලින්නි ලැබෙන දියව අරක කොපන්දුව කොමාර මුදෙලු දෙදිරි කියනවා. යෝයලෙක් සැපන්න දෙසම් පදේවා. වත්තේ කුන්නු කුම්පේරා එබාදා කුම්පේරේ වෝරා ආතුමාන් කොක්කා කෙවුටි යාලා. කොන්ද මාසින් කන්නේ දෙකොන්ද. කොන්ද මාසින් දෙ. සත්‍ය අපෝකිතයි ලු. කොය අපෝකිතින් මිලොන්. කියලා නෝදම නැදක දෙන්නේ වත්තේ දියා වුණා. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. وفي رواية إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. بإذن جاء إخوانا الصبر يسوع قيل نعمات نار ضمن وانتي لم تمدو لك كنعمة عدنا بمعنى وانتي لم تملي لك كنعمة عدنا شكري أخوانا ونزار كو على مرسولة في الدنيا على مرسولة سريد من جديد في كون محمد كو على مرسولة كديب ليا طيب هون يوم بجين جديد كعبا سنكري هذا ما كديب ليا para no dar lo que hoy hoy le di la gloria a la gloria también dio la vida de gloria a unia de jaila tan y dar la su sala de hora que tan no han tawada no yo me van de mala de gloria a la hora va va va de onde me va la va de onde me da de onde me da de onde si da go a dar de con me ya de no por de eso hace si tu la esta es la tu mano no te digo. وأول نار وقول في الليل ولي يسن به الرئيس كثيرا ما كان هيدا لهم لما كثيرا ما كان يهيبا كثيرا سيدا يهيبا جوجي بخلو جوجي دو سلا سيدي لا سلا سيدي يهي تفوك يتي سلا سيدي سيدا بيه يا كثيرا مو يهيبا يهيبا يقول يبا لبا كون ساكي ساما يهيبا لبا لبا لبا لبا لبا لبا لبا لبا لبا لبا لبا نرى أفضل البشرية أفضل الأنبياء والرسل تسجيني يعني تسجيني تأيي ليهم إيش دلوك شماء إيه هذا وإنه تجيني لي يبهر الله بسحين ولا غنياء فأنت تسجيني دو يبع أنت هنسو جميع نجوم معكم كما يليه تسجيني أنه يجيب الكثير في بيئة أحمل الله أفران ما ليه قرر ما كاكا يا كاكا يا أفضل تجيب الكثير أحمل يا أحمل في علوم الجمة مجرد تقويم Jadi malam itu maksa maksa maksa maksa sesungguhnya dengan hidup himne tuh kerap tu gurjina. Semana itu tak boleh himne lalu tu kerap tu gurjina. Jauh boleh himne untuk tak kerap tu gurjina. Ia akan salam berumah yang sihat. Sahabat, kau ada nak jangan jangan kiri lalu kesam gurjina. Dia ada muda ada hidup dia. Tapi ada tu kita ingin dimakai. Maksa waktu tu. Dari tinggal yang dimaksud, dari kita yang dimaksud, dari kita yang dimaksud. Jadi, kalau kami ini ya, jadi di Madinah pun suka, kasih ramah itu tahu. Allah itu sedih. Usman Abu Hafa, ya sudah ada orang yang kata, sehingga mana orang kamu dia cintunan, maksa hara buru. Kalau bukan buat dina mungkin, kata boleh dina mungkin, jangan ini, aku buat lainnya, maka dia kata boleh dina mungkin. Jangan nengok satu anak kau yang akan kujul, kau kenyang sini, kau sumi, kau salah jin, oh iya ya, jin nama kau kamu yang kau dengar, aduna. Tapi iya, aduna dia itu dengar jin, kau yang pakai ujuk sini. Kamu lupa tu? Kau orang yang kau lupa tu? Anda harap anak kamu juga buat lagi. Adik adik dia asing sini, nanti tak kau kau kau nama lagi bila lagi kau hilang. Kau ayah orang dari apa nak ini? Bila kena galau pemilihan satu dan kalau itu kan tu pun kada dia kada mungkin kalau mula nak galau dia kira kira dia tadi sebab imam bin Rajab kira bin Hajar radhiyallahu anhu imam bin Jarir demati hada hadis jamur li anwar min al-khair fi anna al-insan idza ra'a man qudil alayhi fi dunya sarat nafsuhu min rabb al-ladad واستكبر عنده من نعمة الله وحرص على الزيادة ليلحق بذلك أو يقاربه هذا هو الموجود في غالب الناس وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير إلا في مجرد الطبر بماتي قول حديث مهود فنحن هاني فاقدة عند أمورنا فالمان في أمراري وقت عند مدوكي Wong imajin kau tu ya, kau wong orang macam apa dia buat kekali? Apa dia nari wong siapa nama lepas? Kenapa dia jual macam dia tak ego macam yang tak? Anda pun ada nama jual nama pun kok? Anda telefon nama pun pak jual nama pun hari dah hendak pun kok? Kalau kau jual nama pun jual nama pun jual nama pun dia tidak. Merok kau hari dah hebat. Kau pun mereka jual ini ada apa nama pun jual nama kau pun hebat. Kurang bawa ada seakan akan kata kata. Tetapi kalau kamu kurang mana boleh ni? Jangan jangan lah. Tapi jangan lagi. Jangan jangan lagi ada lagi yang mulia. Ia itu dengan surat Al-Ahzab, dengan surat Al-Ahzab. Oleh kita itu, PH itu kalau anda pembejoki, kalau anda tak tahu, kita tidak jauh-jauh. Dalam mana tu masuk kerugian? Sakana alaihi. Abuah tak tulis lagi. Hatta tidak ada pun di maut. Akan ramdan dalam kaidahmu. Kemudian, kerana memakai darah itu Allah Muti Abdul Alam Asih, seinna mahuwa istidrak. Dengan disari jodan nukur dia, o nyam, o ya, o jomba, o jidina, o calta, mas, malta, o ala, kuna. Wundi dia mauduni, bingga kikirnya Yesus berjodan menci, wakala bangunnya jodan yang tadi. Usulina yang mewudu. Sio meki itu ngomongan itu. Sio pun di mengolokok kita ngolokok gitu, mau ganteng. Kakun kejang cukup menci. Ongkir bayar tak mungkin dek kira dia banyak apa? Nampak pun lebih dulu. Orang ada orang dah habis. Dunia orang saya ini nang boleh di kosong di sana pun. Mari nanti konsul. Siin dari contohan di luar kata jabat apa sahaja. Siin contoh contoh main dari luar kita main dari canggol. Dia jadi nanti siin contoh luar kata mereka. Kalau kita nak tunggu. Kau kawan anda kau kenal, kau kata kau jauh kau pun kau, ya mak kau pun jauh, YouTube juga kau kau, kau ni kita kan? Kau sini, sinar api om, kita ni masih ada lor, sejauh mana orang di Korea itu boleh. Si kali no, kami lagi juga menuju menuju malu, hari waktu dah habis, hari waktu dah habis, dah nanti malam. Kau ini tak sah di sana. Takwaat satu hari kalau yang terbiro nemaj aliyah atau insan, Allah Taala yang paling hujah dan kiyah akan syukur, syukur yang hati dunia. Harta pada dari kau apa? Komaun kiri anda, jom menyandang Allah mencuri soal kiri nemaj berjoni,

Yalah kalau sekarang ganggu dong. Kau dia ambil dia jaya, dan dia jodohnya kikkan di sifat dia kikkan yang menyambut. Menurut ini, Yalah kalau sekarang dan dia. Tapi rakyat, wa minat asbali mu'inati ala syukur ni'am, syukur hadihi ni'am bil khal, wa khawli wa sirih. Eta kau yitkira, hidro dewari, penyambut. Yitkira, penyambut. Yitkira, dikirakan. Karena itu kau sudah menjaga, alhamdulillah. Alhamdulillah, gunakanlah mutakir, untuk mereka firsi. Kau hujung untuk menyambut, nyonglah menyambut ayahlah, kamu jemnya dinyambut teo, dan yang ada dinyambut dan nyambut teo, walaan kau tunggu. Walaan kalau jemnya dinyambut teo, wuni nyonglah nanti kamu kalau dinyambut teo. Walaan kalau jemnya dinyambut teo, nyonglah nyambut teo, kamu dinyambut teo. Terus jangan diberani ma'ayu istirahat, semaku juli mati, فكتب له الشهادة الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني فيسقي وإذا رأيت فهو يشقي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين جاك هو يا لتو يا لتو يا لتو نقدر ولا ما كان يا لتو جون من فوق غنى ونار لتو أم يا لتو هاي يلوم ولا تاب كعب Tidak apa-apa, imam disini diwakafir, diwakafir, diwakafir, silo. Makin silo, ujaga kalau para orang ini cerita. Sila sendiri, nyawa buka dan dia. Kalau si anda ini, seandai kebuat sama orang di depan, dia pun tidak tertutup. Dia akan nyawa, saya tahu waktu yang pun menyawa. Inna wakaf itu. Karena kebaya orang-orang itu orang nyawa. Kebaya dia nyawa, lagi kata nyawa, saya Tidak, cuma untuk dia tidak lama orang salah sudah memang tidak terserkan. Dan yang es terserkan. Terus apa orang salah ini orang yang turun ini nama yang turun di nafsu. Orang kata orang ini nama orang ini yang hamil. Kalau yang sudah kejuruh yang wajib wajib ada jumpa, mana masa yang sen. Kalau yang sudah nanti dia sudah tak jauh menjadi kau kalau yang dini itu ada yang dia sudah. Kalau ini nama orang Allah yang ada di sekitar bagi manusia kau ada di sana. Orang kata orang ini nama Allah Rabbina lil alamin. Si fon sabu che guarda con lui con capo con il nido. Lo la sta mai tutti con guarda. Sei da sta mai tutti con guarda. E da come la fa? Ma la la sta la sta la. Sarira tu, wa man asa atalla, sa alaha. Sa la tu guarda ma la banda, sa la di che guarda la acciata. Sono ci che mi ria e bo, e a madu hada da wa sifra wa qalil min ibadiyat shakur. Boleh-boleh anda urid orang yang guna guna khusus kerunya. Dia siapa orang yang warna itu? Al-Zarud, Al-Muqtara, Kudud. Uitab kemana hati yang ni'am bersyukur? Di Allah, di Al-Zarud. Wakihatu hati ma'afi wa jenuh, kada ta'ala. Wabarat Allah kumatana sayyatan, kada ta'arunatan wa kumainatan. Yaktiha rizku harada min kulli makanin fakawa, di Al-Ulillah, di Sabah, Allah, di Bata, Jiru, Al-Qawfi, di makanan Yasnawi. Yogu makan itu aneh macam, koyen juga makan takel. Jiru kau itu ya, koyen juga lalang lalang takel. Okey. Walaupun tapi orang ayat yang memberi nuwun no nemi na kucing na lady pun, koyen jinewa jangan saya percaya jangan begini. Saya jangan alam kore, sila juga alam jauh dah hujan itu, jauh dah hujan itu. Saat sebelum berjalan dia sudah nemati. Jadi yang itu berjalan dia orang orang saya memberi nemo. Terus sekarang mau makan beri aktifah. Kadun ala ru'usi al-aqtifahu. Aw ala ibn Adam. Jadi la ya'ifu ma'afasad. Illa aqtif illa ma'afah. Wakala. Kukupu negara kubola nama kubani ala mafukur ni. Ia tahu kuala yang maku anna naku wa maku sinah naulu kawani. Kudara ya mohon apa. Naulu kawani wa ala daraja ui'i ya mohon. Sawani kahala yang tekan himulensi on daraja esillu kebeh. Baik kita bawa di sana antri kok kita. Cai monasi orang dan moyasi orang tak. Siapa yang anda bawa cai orang sini? Orang ni kira. Ali hasil ni apa kok? Kita akan itu orang sudah berani berlari. Nanti pada jadi anda kok? Kau tidak ada yang cai itu kau mufarad orang anda sendiri. Anu orang gaya, tidak hati lepas dari gaya, tidak ada sudah gaya. Dan nak mahu itu sila. Ya, kalau orang gaya ini. Nyamiran orang tak nyamir ini, jinjiran orang tak jinjir ini. Sini hati dengan murah adalah tangan begini. So,

wan jamannya ama furto maunu denek dan seong kuhi'i. So ni'matul Islam. Ni'mat wan gurnak ke juldo. Tafana, ini handi o Islam do, naku gol emudung, maadung seone gol emudung ku ni'ma mora naku. Tendari yang sama dengan kau waktu kesetia anda dia isi mudum. Tiada kau waktu dia andi keseru tinaki. Tiada kau waktu dia naki kono dia jalsa madu berong saya tu yang ada dapat. Madu waktu hari dia naki kono cawa tengok ada naki berong naku naku tu. Masalah munaku doy onno. Tadi nak kau tahu kesia teng onno emas hab madu wandu embon kau rasa tak? Kau kau jen tuh ini mohon nama naki dari Islam. Anda ada orang naki kono jalsa kau naki dong. Wana kadak terang. Tunggu fokus tu patung di patung di yang le real hari mulung eo Islam do. Sedung wali anak tangki orang kita di anaki asal si hari rumong kau ni amal mola nado mola nado kendari kecari kekisah di kecik nado kencawa ihi emak dekuh ihi di dalam orang kita di real hari dulu. Waktu nado ke Islam ya aku asli mai dek waktu Wang nahe sabar, buat tunggu kerut hidungnya dia nak. Cawak sabar, tunggu tunggan dan dah orang mah kerut kerana tu. Sendiri jawab tu mulai ayam. Oh, anu suci. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang kita Islam. Semua orang berdoa tu suci. Cawak, buat orang no ya buat dia ramah kolen. Buat dia mesti jujur dia ya buat dia ramah kolen. Sangko jawab, oh ini sih oh bang sih oh. Jabar tu bilai ham cawan orang nak malam, tapi dia mau mungkin. Ayat si abang si on lo ya aku domo. Ayat ini abang si kalau kau nampak dia Amir Mukminin Umar bin Al Khattab on lo on yang dia hafal ni ada. Ayat kita Amir Mukminin Umar. Orang dia alah ni makong. Umar hari jok ini orang ini mo amlaw kemas kemani si orang dia on lo ujar malam awak sama ya pada tuntun. Ia sudah akan sedang. Jabar itu mulai sendiri. Ah, itu menang murma kabong. Kemiwai mama. Kenapa kita perlu kemiwai? Masa-masa yang menarik menghapkali. Ah, akhirnya kita. Awal itu kecil ini. Ima oya sama. Madum panna. Tunggu ia sama orang kan tadi. Bantu maulah itu. Hei, tunggu maunya Jabar itu mulai sendiri. Mau maunya sini. Oh ini Umar bin Khattab atau Muhajir mak janggo oleh orang tak orang nawa dia si koyo ah oleh yoto itu nawa. Tapi wni jema oh ini ojo di kampu dia aku nawa yang popu behot dewan tu kederan. Tapi orang kata mau ini kena ramapun koyo ini semua ulang oleh sama kafir asrarku min al rahmatin. Wama kana li law tabaqu laha dar kannabani minha lajatun wa nahwatun وجعت بها العين الصحيحة للخرى فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر فيا ليتني أرى المخاط بقطرة وكنت أثيرا في رضيعة أرمضة فيا ليتني بالشارع من أدنى معيشة أجابت فيها قوم زاهد السمع والبصر خير الله قوانت وأنت تلك الفجر كنت سبحانه وتعالى من أمر السبيل الإسلام وما يرمك ونقرام Walaupun tadi waktu itu sendiri Al-Hasa Tunggu yang mahal ini kanku O anji dina lalakan kanku ini dina Semua yang udah nak Kurai yang bersaksi O dina Al-Hasa O doku syahid jamualan ada Nyosin hati dan dina ke problem Dari bersaksi O dina Al-Hasa Inna dina Muhammad ini harlumul khamr Dan hati La tashrabul khamr O ini Ila khamr Sabuna khamr Dari Nakai hasil nyatkan Dia rasa dari Oi ni mo eh si alati kadina to alatina oi ni ni dam ten ni mo ko aza amen proposa na mada hundo men joni me tegelo itena de arana dai de mo oi men ko joni mo tile ton bay ni joni den e mo tile ni yero ko ko joni oi ni ko ko ko na bangka isla oi ni ki o ho kale na ma ko ha ro ga na ro ko mo tegelo yang ama Saya orang nak cakap tuan ni, cakap korupsi mahu dia nak. Sendiri orang ni jangan kurangkan. Orang kemudian hidup orang ada orang mana. Orang ini dalam kata apa? Saya dia orang siapa? Saya kerap dengan dia pun dia tidak hidup ye. Orang semua tuhan itu orang nak jauh, nak orang jauh. অঞ্চল নাইও অন্য অধিক অঞ্চল নাই سبحانه وتعالى ذلك ربما يوقف الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويزهدهم الأمل فسوف يعلمون فكأنه المعني بالآية فدوة سنتوا ولكادنا لكم نعمة مولانا لمعلنا دار ورما سنو حقاً جنية يسبر الله تبارك وتعالى كون بفتصون بجيتهم كما تنتهون في كيان دوتا ديوانجنا ينبغي أن نعرف نعم الله بوجودها لا بزوالها wanda mai yan duwa an gurgul ni'ma ji allahi wo de gurgul na ku kita selmi anda wa ni'ma mola na ma ta ro ke undo ya allah subhanahu wa ta'ala wa ni'ma ya hadi ayan de nauda si an di tadi ono ko woni e se to no e se la e na ko e ni'ma e yo ya hadi du de ke ma ko mi no tinni ya allah subhanahu wa ta'ala wa ni'ma la ya hadi ayan de gonga si apa nak kau dalam aku cakap si anda semua zaman tu yang jahat lah ini lah. Untuk itu, don lagi cara tuhan Allah ada, cara cara tuhan Allah ada orang yang mau dunia maju. Kalau nak jadi untuk itu, wanja untuk itu, si orang tua Allah pada wanja Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jawab mana? Belakang si orang kekang ini detail dari tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, cara Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia maju. Ini dah kahwin sekali sama kecil ni dah. Wan jema, jelas Rasulullah SAW berjuang dengan apa dan apa yang kuda. Ada kalian juga. Wahai lelaki Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan baca di mulutmu ku ada yang kutakdiri. Kawan yang wajib pun, oleh apa dah pun akan sakura. Tendang yang jaga tu sebagai yang kuba. Inilah Rasulullah SAW kutakdiri yang dekat yang jangan Allah Subhanahu Wa Taala berjuang. قلنا ببلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا يمجدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المسومين هؤلاء الصحابة كيبنون النجاة بيقولي الله سبحانه وتعالى هذا العقل كان أتى في ذي الله وضب كل شيء محيين والحظة ما تعالى بينه فالنور كل ذي كل ذا إوان بتبوك كل رمولة من الله صلى الله عليه وسلم تبان في جول محيين تتكري الله سبحانه وتعالى sudah ngerti, wanda malek dan jom semua dua, ini juga yaitu berlalu sahabala, ini dan berlalu menyemati ide dari Allah dan untuk Yesus semua kegaya, yaitu berlalu harap Allah dan berlalu dan menolak hidup harap Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam